Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan ayat yang kedua atau ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab As-Sabr. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat yang keempat dalam bab As-Sabr, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min 'azmi al-umur." Dan bagi orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain, inna dzalika, sesungguhnya hal itu, la min azmi al-umur, termasuk dari perkara-perkara yang dianjurkan, ditekankan. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menyebutkan tentang as-sabr, orang-orang yang bersabar dan senantiasa memberi maaf kepada orang lain, memberikan maaf maka hal itu termasuk dari perkara-perkara yang sangat dianjurkan, ditekankan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini kata beliau, "Ai anna alladhi yasbiru ala adan nas wa yatahammaluhum wa yaghfiru lahum sayyiatihim allati yusi'una biha ilayhi fa inna dhalika la min azmi al-umur." Kata Syekh rahimahullah, bahwasanya seorang yang bersabar, orang yang bersabar atas gangguan manusia, dan dia berusaha untuk menahan diri dari gangguan manusia dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, kejelekan-kejelekan mereka yang telah mereka timpakan kepadanya, yang mereka telah berbuat jelek kepadanya, dia senantiasa memaafkannya, memaafkan kesalahan, kejelekan-kejelekan yang telah diberikan kepadanya. Fa inna dhalik, maka hal itu kata Syekh, lamin azmil umur, termasuk dari perkara-perkara yang sangat dianjurkan, ditekankan, ay min ma'zumatiha wa syada'idiha allati tahtaju ila muqabalah wa musabarah, yang mana perkara-perkara tersebut termasuk dari perkara-perkara yang sangat dianjurkan, perkara yang ditekankan, perkara yang berat, perkara yang mulia. Ketika orang mampu bersabar, ketika seorang mampu bersabar menyabarkan dirinya terhadap gangguan-gangguan yang diberikan kepadanya, dan itu termasuk dari perkara-perkara yang berat, perkara yang sulit, yang membutuhkan kesabaran, yang membutuhkan kesabaran dan terus menerus untuk bersabar di dalam menghadapi gangguan-gangguan manusia yang diberikan kepadanya. Kemudian kata Syekh, wala siyama idza kana al-adha alladhi yanalu al-insan bisabab jihadihi fillah azza wa jalla wa sababi aw bisabab ta'atihi, terlebih lagi apabila gangguan tersebut yang ditimpakan kepadanya, yang diberikan kepadanya oleh manusia, disebabkan karena jihadnya dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena jihadnya dia di jalan Allah azza wa jalla, dan karena disebabkan ketaatan dia kepada Allah azza wa jalla, tentunya dia akan mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ketika seorang diganggu dalam perkara-perkara yang mubah, bukan perkara-perkara ta'ah, maka dia mendapatkan, ketika dia mampu bersabar, dia mendapatkan keutamaan yang baik, yang besar. Akan tetapi ketika gangguan-gangguan yang datang kepadanya, ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, maka seorang yang mampu menyabarkan dirinya dari gangguan-gangguan yang datang dari manusia kepadanya, tentunya hal itu adalah perkara yang sangat mulia, walaupun terasa berat. Bagaimana tidak, ketika seorang ingin kokoh di atas agama Allah, begitu berat dan sulitnya, terkadang banyak mendapatkan tantangan, rintangan, bahkan dari keluarga dekat. Gangguan-gangguan yang datang dari manusia bisa dalam bentuk ucapan, cemoohan, ya, atau bisa juga dalam bentuk perbuatan. Mungkin dipukul atau yang semisalnya. Demikianlah. Dan tentunya itu adalah sunnatullah. Apalagi ketika seorang menjalankan ketaatan kepada Allah, maka di sana akan banyak tantangan, rintangan yang akan dihadapinya. Bagaimana tidak? Syaitan, iblis, la'natullah alaih, telah berjanji di hadapan Allah untuk senantiasa menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Dan terus akan menghalanginya sampai seorang dijemput oleh kematian. Oleh karena itu, seorang yang mampu menyabarkan dirinya dari gangguan-gangguan manusia yang datang kepadanya, maka ini adalah suatu hal yang berat, sulit, dan juga termasuk dari perkara yang mulia. Naam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya gangguan yang didapatkan oleh manusia, atau kata beliau, li'anna adiyatan nasi laka laha asbabun muta'addidah mutanawwi'ah, karena gangguan manusia kepadamu memiliki sebab-sebab yang banyak, yang beraneka ragam. Gangguan-gangguan manusia kepadamu ketika engkau menjalankan ketaatan kepada Allah, ketika engkau berjihad di jalan Allah, ya, talabul ilmi termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, menuntut ilmu termasuk bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang melakukan ketaatan kepada Allah, tentunya ketaatan sangatlah banyak. Di antara bentuk ketaatan kepada Allah adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Maka itu bagian dari jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan ketaatan tersebut, ketika dia bertalabul ilmi, maka akan datang gangguan manusia. Manusia akan datang memberikan gangguan kepadanya, yang mana gangguan-gangguan ini, kata Syekh, jumlahnya sangat banyak dan beraneka ragam. Sebab-sebabnya, sebab datangnya gangguan itu banyak dan beraneka ragam. فإذا كان سببها طاعة الله عز وجل والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الإنسان يثاب على ذلك من وجهين. Apabila sebab gangguan yang datang kepadanya karena ketaatan dia kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan jihad di jalan Allah, atau demikian pula sebab datangnya gangguan tersebut ketika dia mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, dan melarang dari perkara yang mungkar, maka seorang akan diberikan pahala, diberikan ganjaran pahala di sisi Allah atas hal tersebut dari dua sisi. Min wajhain. Jadi dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Al-wajh al-awwal min al-adhiyati allati tahsulu lahu. Dari gangguan yang didapatkannya, dia mendapatkan pahala. Yang kedua, sabruhu ala hadhihi ath-tha'ati allati udhiya fillah min ajriha. Ini kesabaran dia di atas ketaatan tersebut. yang dia diganggu di jalan Allah Subhanahu wa taala karena melakukan ketaatan. La haula wala quwata illa billah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika beliau bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bercerita tentang seorang nabi dari nabi-nabi yang terdahulu, yang nabi tersebut mendapatkan gangguan dari kaumnya sampai dipukul wajahnya, ya, sehingga mengucur darah dari wajahnya tersebut sambil mengusap darah yang mengucur di wajahnya. Maka nabi tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir lahum, ya Allah, ampunilah mereka. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui bahwasanya apa yang telah dibawa oleh nabi tersebut adalah al-haq, adalah kebenaran. Akan tetapi mereka terbawa oleh hawa nafsu mereka, terbawa atau berhasil ditundukkan oleh syaitan sehingga tidak mau menerima kebenaran yang sampai kepadanya dan terus memberikan gangguan. Dan demikianlah sunnatullah. Apa yang didapatkan oleh para nabi dan rasul dari gangguan-gangguan yang datang kepada mereka ketika mereka berdakwah kepada kaumnya, ya, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada rasul yang terakhir yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka seluruhnya mendapatkan gangguan dari kaumnya. Namun hal itu tidaklah membuat mereka menjadi lemah, membuat mereka patah semangat dalam mendakwahkan agama Allah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, justru semakin menguatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin menguatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan seharusnya kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan rasul yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya, dan juga telah dijelaskan oleh nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang sahih bagaimana perjuangan seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah, perjuangan seseorang di dalam melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ketika engkau mengajak seseorang dalam perkara yang ma'ruf, ketika engkau melarang mereka dari perkara-perkara yang munkar, terkadang datang gangguan dari mereka. Akan tetapi bagi orang mukmin, mereka menyadari bahwasanya gangguan-gangguan tersebut adalah perkara yang mesti terjadi pada dirinya. Perkara yang mesti, pasti akan terjadi pada dirinya. Dan dia akan kokoh di atas ketaatannya kepada Allah. Dia tidak akan berbalik. Dia tidak akan mundur. Ya, terkadang kalau kita mundur selangkah, bisa jadi akan terus mundur. Mundur dan mundur. Berbeda dengan orang yang senantiasa kokoh, akan terus maju ke depan, menghadapi berbagai rintangan dan ujian dengan penuh kesabaran. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada harf, ya, di bagian tepi, bagian ujung, ya. Sebagaimana telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa minan nasi may ya'budu Allah 'ala harf, 'ala tarf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah, ya, melakukan ketaatan kepada Allah, tapi di bagian tepi. Nah, di bagian tepi, mudah goyang. Nah, Allah terangkan bagaimana keadaan orang-orang yang beribadah kepada Allah, ya, di bagian pinggir, bagian ujung ini, ya. Dan inilah kebanyakan manusia, ya. Fa'in asabahu khairun itma'anna bih. Apabila dia mendapatkan kebaikan, ketenteraman, ketenangan, tidak ada gangguan, tidak ada gesekan, ya. Itma'an nabi, dia tenteram, dia senang, ya, tenteram dia. Nah, dengan keadaannya tersebut, kenapa? Tidak ada gangguan. Nah, belum ada gangguan yang menimpa dirinya, belum dapat ujian dari Allah, ya, dari keimanan yang telah dia ucapkan, belum. Ombaknya masih tenang. Lautnya belum ada ombak yang keras, yang dahsyat. Perahunya masih tenang. Jadi dia merasa demikian. Akan tetapi ketika wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasra ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Nah. Dan jika dia mendapatkan fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mulai mendapatkan gangguan, ujian, Allah ingin uji keimanan dia dalam bentuk gangguan manusia, ya, sejauh mana kejujuran dia kepada Allah. Nah, karena ujian Allah beraneka ragam bentuk-bentuk ujian Allah, ya, ingin melihat sejauh mana kejujuran seorang dalam keimanannya kepada Allah beraneka ragam, yang mana ujian itu pasti akan datang menimpa seseorang. Sebagaimana telah kita terangkan dalam beberapa pertemuan, ayat Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, ahasiban nasu ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Naam, alif lam mim, apakah manusia mengira, menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka telah mengucapkan amanna, kami telah beriman, ya, padahal mereka belum mendapatkan ujian. Kata Allah, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Nah, yang mana dengan ujian tersebut, kata Allah, kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya kepada Allah dan siapa yang dusta keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ujian itu pasti akan datang. Nah, di antara bentuk ujian yang Allah akan timpakan kepada seorang yang melakukan ketaatan kepada Allah, seorang yang ingin istiqamah, kokoh di atas agama Allah, ya, seorang mukmin yang kokoh keimanannya kepada Allah, yang senantiasa tegar, kokoh di atas iman, nah, di atas hidayah yang Allah berikan kepadanya, maka dia tidak akan, nah, mudah goyah dengan berbagai ujian yang akan datang menimpa dirinya, ya, tidak mudah goyang. Nah, dia akan senantiasa kokoh, ya, di atas agamanya. Siapa mereka? Orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah. Orang-orang yang dusta keimanannya akan tersingkir. Nah, tersingkir dari jalan Allah yang lurus ini. La haula wala quwata illa billah. Di antara bentuk ujian yang Allah akan berikan kepada seorang adalah gangguan manusia. Ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah, ingin menegakkan sunnah, berpenampilan Islami, ya, talabul ilmi, ya, sebagian datang gangguan seperti ya, dari kerabat. Mau kemana? Mondok. Mondok kemana? Tidak zaman sekarang. Ya. Orang ini berlomba-lomba untuk mendapatkan titel ini, titel itu. Ya. Mencari gelar-gelar dunia. Nah, kamu datang ke tempat yang seperti ini. Nah, sedih. Iya. Ini gangguan. Ya. Gangguan untuk melemahkan iman seseorang. Ya. Mau kerja apa nanti? Setelah dari sini mau apa? Ya. Mau bikin apa? Dapat gangguan. Ini syaitan. Ya, syaitan. Yang ingin menghalang-halangi manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Padahal talabul ilmi min afdalil ibadat. Termasuk dari ibadah yang paling afdal. Namun syaitan tidak akan ya, patah semangat. Syaitan senantiasa sabar. Syaitan saja bisa sabar mengganggu manusia. Kenapa kita tidak bisa sabar? Ya, syaitan itu luar biasa berjuang untuk mengganggu manusia. Ya. Baik syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia sendiri. Terhadap gangguan-gangguan manusia, ini syaitan yang berwujud manusia ini. Nah, karena syaitan baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia memberikan gangguan. Ya, kamu nanti kalau seperti ini, nanti kamu akan hidup miskin, ya. Nanti kamu akan seperti ini, akan demikian. Coba lihat orang-orang sekarang punya ini, punya itu. Wah, ini gangguan semua ini. Ya. Gangguan. Yang melemahkan, berusaha untuk melemahkan, menggoyahkan keimanan seseorang, ketaatan dia kepada Allah. Ya, terkadang dia pun merasa, iya ya, betul juga. Nah, bingung. Sudahlah, lebih baik. Keluar. Ya, tinggalkan talabul ilmi. Dan pergi ke tempat yang jauh dari ilmu. Nas'allah salamatul afiyah. Ini salah satu contoh. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah. Ada pula di antara manusia yang Allah sebutkan dalam ayatnya, dalam ayat yang lain. Ya. Wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Nah, ini dia. Ya, di antara manusia kata Allah, ada sebagian manusia amin di sini minta ridhi ya. Ada sebagian manusia di antara manusia. Nah, yang mengatakan saya beriman kepada Allah. Nah, apabila dia diberi gangguan, diganggu di jalan Allah, maka dia menjadikan gangguan manusia tersebut ya, ujian manusia yang Allah berikan kepadanya. Nah, gangguan manusia tersebut ka'adzabilah. Seperti azab Allah subhanahu wa ta'ala. Berat. Seakan-akan gangguan itu seperti azab. Ya, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi orang yang lemah keimanannya, berat. Sulit. Bagi dia untuk bisa bersabar. Dan akhirnya, nah, dia pun meninggalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Banyak atau kebanyakan manusia di zaman ini, mereka hanya menginginkan keridhaan manusia. Mereka senang kalau manusia itu senang kepadanya. Dia hanya mencari keridhaan manusia, bukan mencari keridhaan Allah. Sehingga ketika mendapatkan gangguan, nah, dari manusia, dia sulit dan berat Apalagi tukang gom itu datang, ya, dari kerabatnya, dari tetangganya, masyarakatnya, dia tidak mampu, ya, menyebarkan dirinya. Kenapa? Karena menginginkan keridhaan mereka. Hanya menginginkan keridhaan mereka, keridhaan manusia, keridhaan kerabatnya, keridhaan tetangganya, masyarakatnya. Ya, dia tidak menginginkan keridhaan Allah. Apa kata orang? Yang penting orang senang. Saya seperti ini, kamu kenapa begitu? Kalau kamu begitu terus, ya, jadi ahlus sunnah, ini tidak boleh, itu tidak boleh, serba tidak boleh. Ya, betapa sempitnya hidupmu. Ya, jalani hidup ini. Ya, hidup ini hanya sekali. Ya, ini slogan-slogan mereka ini. Ya, hidup di dunia itu hanya sekali. Nah, kita balas hidup di dunia sekali, justru itulah manfaatkan kehidupan dunia ini dengan memperbanyak amal soleh, bukan menambah pundi-pundi harta. Ya, semangat kalian, ambisi kalian terhadap dunia lebih besar daripada semangat kalian untuk memperbanyak amal soleh. Hati-hati gangguan-gangguan yang datang dari kerabatnya, yang datang dari tetangganya, yang datang dari masyarakatnya, terkadang membuat orang itu menjadi lemah. Iya, berat, ya, sulit baginya untuk selalu taat di atas agama Allah. Ya, gangguan-gangguan ini ketika datang pada seorang yang lagi lemah, itu bisa masuk dan akan membinasakan dirinya. Iya, futur sudah. Ya, malas talabul ilmi. Ya, ketika datang di majelis ilmu hanya nguping saja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tidak difahami dengan baik. Ya, atau hanya sebatas ilmu sulit untuk diamalkan, tidak ada niat untuk mau diamalkan ilmu yang telah, ya, diketahuinya. Kalau kita datang di satu majelis berusaha berniat, ya, agar Allah memberi kemudahan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Niat itu sudah mendapatkan satu kebaikan, sudah dicatat oleh Allah. Baru berniat, apalagi kalau diamalkan. Ya. Baru niat. Saya ingin berniat atau mengamalkan. Niat sudah. Ini tercatat satu kebaikan penuh. Apalagi ketika dia mengamalkan apa yang diketahuinya tersebut dari kebaikan. Dan menjauhi kejelekan. La ilaha illallah. Oleh karena itulah disebutkan oleh para ulama bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah makhluk sosial yang mesti akan berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Ya, mesti akan berinteraksi dengan manusia yang lain. Nah, sekarang ketika kita adalah makhluk sosial yang mesti akan berinteraksi dengan orang lain, ketika, ya, interaksi kita dengan mereka semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka itulah yang dicari, maka itulah yang seharusnya dilakukan, bukan mengharapkan keridhaan mereka, bukan mencari keridhaan manusia, tapi kita hanya mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Suka tidak suka, ya, senang tidak senang, dari apa yang kita lakukan, ketaatan kepada Allah, maka kita hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika mereka tidak suka, tidak senang, dari apa yang kita lakukan, dari ketaatan kepada Allah, ya, ini ketaatan kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, maka kita hanya mengharapkan ridha Allah, dan tidak mengharapkan ridha mereka. Nah, tidak mengharapkan ridha mereka. Disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW menyatakan, "Man iltamasa ridha Allah di sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, yang dengan hal itu mendatangkan kemurkaan manusia, ya, orang-orang tidak senang kepadanya, tidak suka. Nah, ya, pelihara jenggot, ya, diganggu, ya, kambing, ya kan? Nah. Semisal ini cemoohan, gangguan dalam bentuk ucapan. Nah, ya, dengan ucapan-ucapan yang lain atau ya, gangguan yang lebih parah dari itu. Nah. Ya, jelek sekali. Ya, sudah pakai jenggot. Nah. Ini kok celananya seperti ini, kebanjiran di mana, Mas? Kebanjiran di mana? Ya, ini lagi musim panas katanya. Enggak ada banjir. Nah. Ini gangguan. Nah, iya kan? Gangguan. Apalagi gangguan? Sering diganggu dengan apa? Nah. Banyaklah. Ya, baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Nah. La haula wala quwata illa billah. Ketika seorang di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, dia hanya mencari keridhaan Allah dan tidak menginginkan keridhaan manusia. Nah, ketika dia mencari keridhaan Allah yang dengan hal itu mendatangkan kemurkaan manusia, ya, orang-orang kemudian tidak senang kepadanya, maka Rasul menyatakan radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Jadi yang tadinya manusia tidak senang, tapi karena dia istiqamah di atas apa yang dikerjakannya, maka lambat laun berjalannya waktu orang pun menjadi senang kepadanya. Ya, berjalannya waktu orang yang tadinya tidak senang, jengkel kepadanya, ya, menjadi senang. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang melemparkan kecintaan itu kepada orang tersebut. Nah, kenapa? Karena kita melakukan sesuatu ketaatan kepada Allah dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sekarang, ya, bertolabul ilmi, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berta'awun alal birri wat taqwa, seluruh kebaikan-kebaikan ini kita lakukan hanya mengharapkan ridha Allah, bukan ridhanya manusia. Nah, bukan ridhanya manusia kita melakukan seluruh amalan-amalan saleh ini, ya, hanya mengharapkan ridha Allah. Ta'awun banyak, ya, ta'awun alal birri wat taqwa begitu luas. Nah, amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wal jihad fi sabilillah, dan sekian banyak ketaatan kepada Allah. Kita melakukan seluruh hal itu hanya mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan ridha manusia. Nah, walaupun, ya, ketika kita melakukannya akan datang, nah, kemarahan manusia, kemurkaan manusia. Namun karena kesabaran seseorang di dalam menjalankan ketaatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala, nah, menjadikan manusia ridha kepadanya. Iya kan? Betapa banyak yang kalau kita dengarkan kisah orang-orang yang dulunya orang tuanya tidak senang, ya, kepada ilmu, tidak senang dia belajar agama. Namun karena kesabarannya, kesabaran dia untuk senantiasa kokoh di atas agama ini membuahkan hasil. Membuahkan hasil yang kemudian orang tuanya pun menjadi senang melihat keadaan anaknya, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, anaknya menjadi anak yang penurut, ya, anaknya menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah, rajin beribadah, nah, jauh dari perkara-perkara yang, nah, diharamkan Allah, berbeda dengan yang lainnya yang sudah bergelimang dengan dosa dan maksiat, yang terkadang, ya, orang tua mencucurkan air matanya akibat dosa yang dilakukan oleh anaknya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia ridha kepada orang-orang yang selalu di atas ketaatan kepada Allah, selalu menjaga ketaatannya kepada Allah. Perbedaannya, ya, wa man yaltamasa ridha an-nas fi sakhatillah, fi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia, dia hanya senang kalau orang itu senang. Barang siapa yang mencari ridha manusia yang dengan hal itu mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya. Mungkin hari ini orang senang kepadanya. Kenapa? Karena dia mengikuti, ya, arahan orang. Ya, enggak usahlah. Ya, beragama itu biasa-biasa saja. Tidak usah terlalu ekstrim kalian. Kan begitu ya bahasanya. Kalau kita beragama biasa-biasa saja. Ini biasa-biasa saja yang bagaimana? Nah, yang biasa-biasa saja itu yang bagaimana? Ya? Yang biasa-biasa saja terjatuh dalam kesyirikan. Yang biasa-biasa saja berbuat kebid'ahan. Yang biasa-biasa saja tercampur. Ya, terkadang masuk. Ya, melakukan kemaksiatan. Ini yang biasa-biasa saja yang bagaimana ini? Nah, ya, kebanyakan manusia yang biasa-biasa saja, mereka melakukan kesyirikan. Nah, ada lagi melakukan kebid'ahan. Ada lagi melakukan kemaksiatan. Bagaimana ini? Yang biasa-biasa saja yang bagaimana? Nah, ini ungkapan yang keliru. Dari sebagian orang yang mengatakan kalau kita beragama biasa-biasa saja. Yang bagaimana itu yang biasa-biasa saja? Nah, ya, jadi ini kita beragama ya, sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu teladan kita. Nah, bukan manusia. Yang lainnya. Baik, bukan tokoh. Ya. Oleh karena itu, seorang yang mencari keridhaan manusia, yang dengan hal tersebut mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya, dan kemudian Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya. Jadi mungkin saja hari ini orang itu senang kepadanya, karena diikuti arahannya. Iya, Masya Allah, masukan saya diterima, dia tidak lagi talabul ilmi. Ya, kamu nanti apa kamu sudah ini? Ya, kamu kuliahlah. Ya, kata omnya ini. Kamu kuliahlah, saya sekolah tinggi-tinggi, jadi profesor. Ya. Nah, nanti saya yang biayai. Ya. Kamu sekolah tinggi-tinggi, semua biayanya saya yang nanti yang bayar. Wah, ya iya juga ya. Nah, sudah. Dia mencari keridhaan manusia, orang senang kepadanya. Nah, tapi hal itu mendatangkan kemurkaan Allah. Yang tadinya dia sabar dalam beberapa waktu, setahun, dua tahun, tiga tahun. Ya, talabul ilmi, menghafalkan Al-Quran, Masya Allah. Ya. Namun datang gangguan, sudah, lemah dia. Nah, dia hanya mencari keridhaan manusia. Maka hal itu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Dan di kemudian hari yang tadinya orang itu senang kepadanya, menjadi tidak senang kepadanya, menjadi murka, tidak suka lagi kepadanya. Nah, ini bedanya. Kalau kita melakukan sesuatu, hanya mencari ridha Allah, dan bukan mencari ridha manusia. Kenapa? Karena mencari ridha manusia sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dicapai, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha nas ghayatun la tudrak. Ya. Ridha manusia itu suatu hal, tujuan, cita-cita yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Kenapa? Karena manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau kamu jadi orang baik, orang buruk tidak suka sama kamu. Kalau kau jadi orang buruk, orang yang baik yang tidak suka sama kamu. Iya kan? Jadi tidak akan mungkin semua orang itu senang kepadamu. Mesti akan ada tantangan. Ya? Ujian, gangguan. Ketika engkau adalah orang yang baik, istiqomah di atas agama Allah, orang-orang yang tidak baik ini, yang akan mengganggu engkau, agar engkau bersama mereka. Nah, bersama mereka orang-orang yang tidak baik. Ya tolong ilmi, sudahlah, tidak usah ini. Tidak zaman lagi. Orang di sana lagi motor-motoran. Ya, kita di sini cuma duduk menulis. Ya, tiap hari mendengarkan ta'lim. Di sana sudah ganti motor ini, motor itu. Ini gangguan. Ya. Seorang thalib mendapatkan gangguan dari teman-teman sekitarnya, tetangganya, masyarakatnya. Ya. Ini sudah ganti ini, sudah ganti itu. Wah, saya kok begini-begini terus ini. Nah, gangguan. Akhirnya terpelanting dia dari jalan yang lurus. Jauh dia. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu ketika ada ya orang yang baik berusaha untuk istiqomah, maka orang yang tidak baik akan mengganggu orang yang baik. Nah, ketika engkau jadi orang yang tidak baik, nah, orang yang baik akan ya mengajakmu, kamu dulunya kan demikian, sekarang kok begini. Nah, demikianlah kehidupan dunia ini. Namun seluruh hal yang kita kerjakan di dunia, apapun itu, maka niatkan hanya untuk Allah. Dan semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridha manusia. Ya. Bukan mencari ridha manusia, apalagi ketika engkau mengamalkan suatu amal soleh, ketaatan kepada Allah, maka harapkanlah ridha Allah dan jauhkanlah harapanmu, ya, keridhaanmu dari manusia. Karena tentunya keridhaan manusia adalah sesuatu yang tujuan yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Enam, la haula wala quwata illa billah. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.